yang dengannya orang yang diduga terkena sihir diobati. Sejenis pengobatan ataupun ruqyah yang dengannya diobati orang yang terduga terkena pengaruh sihir. Sehingga yang akan kita bahas pada bab ini adalah tentang hukum menghilangkan sihir. Kenapa tentang hukum menghilangkan sihir itu dibahas dalam kitab Tauhid? Apa kaitannya? Padahal menghilangkan sihir tersebut adalah perkara yang dianjurkan agar seseorang dihilangkan, dilepaskan dari pengaruh sihir. Namun kenapa dibahas dalam kitab Tauhid? Yang demikian karena dalam pengobatan atau cara melepaskan pengaruh sihir, ada yang memakai cara-cara kesyirikan. Ada yang memakai cara-cara kesyirikan. Sehingga dibahaslah hukum usyrah dalam pembahasan kitab Tauhid. Kita langsung pada dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. An Jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nushrah. Dari sahabat Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nushrah, tentang hukum nushrah. Dan yang ditanya di sini adalah nushrah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah melakukan nushrah, melepaskan sihir itu dengan cara sihir pula. Jadi sihir nah dihilangkan atau dibebaskan atau dilepaskan dengan sihir lagi. Ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, menghilangkan sihir dengan cara-cara kesyirikan. Hal seperti ini ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka beliau menjawab, hiya min amali syaitan. Nushrah yang seperti ini, cara menghilangkan sihir yang seperti ini adalah termasuk dari perbuatan syaitan. Hadis ini rawahu Ahmad bi sanadin jayyid wa Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bagus dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa qala su'ila Ahmad anha. Imam Ahmad ditanya juga tentang nushrah, praktek menghilangkan sihir. Faqala, maka beliau menjawab, Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullahu. Ibnu Mas'ud membenci ini semua. Yakrahu dengan lafaz makruh. Namun makna makruh di sini bukan makna makruh menurut istilah orang-orang mutaakhirin yang belakangan. Kalau orang-orang mutaakhirin mengatakan makruh itu adalah sesuatu yang apa? Yang tidak sampai kepada derajat haram, yang jika dikerjakan tidak berdosa, jika ditinggalkan dapat pahala. Ini makruh menurut istilah fikhiyah. Namun kalimat makruh menurut para a'immatus salaf, orang-orang terdahulu, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, jika kalian mendapati mereka itu menyebutkan makruh, dibenci, maka yang mereka maksud adalah haram. Yang mereka maksud hukumnya adalah haram. Sehingga makna di sini Ibnu Mas'ud yakrahu, yaitu Ibnu Mas'ud mengharamkan atau melarang semua perbuatan praktek nusroh, praktek menghilangkan sihir ya, dengan cara kesyirikan. Baik, kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan tentang makna hadis di atas. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis secara umum. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن علاج المسحور على الطريقة التي كانت تعملها الجاهلية ما حكمه. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang pengobatan atau mengobati orang yang terkena sihir dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, dengan cara yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ma hukmuhu, apa hukumnya menghilangkan sihir dengan cara yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah? Fa ajaba sallallahu alaihi wasallam bi annahu min amali syaitan au biwasitatihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasannya praktek seperti ini, menghilangkan sihir dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, itu termasuk dari perbuatan syaitan atau melalui perantara syaitan. Li'annahu yakunu bi anwa'in sihriyatin. Ya, demikian karena mereka melakukannya dengan beberapa jenis sihir. Mereka melakukan praktek menghilangkan sihir juga dengan sihir lagi, wastikhdamatin syaitaniyah, dan melalui permintaan bantuan kepada syaitan. Fahiyya syirkiyatun wa muharramatun. Maka hukumnya adalah syirik dan haram. Karena sebab inilah pembahasan nusyrah menghilangkan sihir dibahas dalam kitab Tauhid. Karena di dalamnya ada praktek menghilangkan sihir dengan cara kesyirikan, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir lagi atau melalui bantuan jin dan syaitan. Cara-cara seperti ini cara-cara syirkiyatun muharramatun, cara-cara yang syirik dan haram. Ma yustafadu minal hadis, setelah menjelaskan secara umum tentang hadis tersebut, Syekh menyebutkan beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Yang pertama, an-nahyu anin nusyrati ala sifatil lati ta'maluhal jahiliyah. Larangan dari perbuatan nusyrah, menghilangkan sihir dengan cara yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Li'annaha sihrun, karena yang mereka lakukan adalah sihir, ya, menghilangkan sihir dengan sihir lagi. Wasihru kufrun, sedangkan hukum sihir adalah kekufuran. Sehingga hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, masyru'iyatu su'alil ulama amma ushkila hukmuh. Disyariatkannya bertanya kepada ulama, orang-orang yang berilmu tentang perkara-perkara yang hukumnya muskil, ya, hukumnya belum diketahui, atau perkara-perkara yang dia belum mengetahui hukumnya, hukumnya samar. Apakah ini dibolehkan ataukah tidak? Muskil. Jika seperti ini keadaannya, tanya kepada orang yang berilmu. Hadaron minal wuku fil mahdur, dalam rangka menghindar dari terjatuh ke dalam perkara yang dilarang. Jadi kalau belum tahu apa hukumnya, ini haram apa enggak, ya, nah, maka tanya. Dalam rangka apa? Menjaga diri atau berhati-hati agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang mahdzur, yang dilarang. Di sini para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum nusyrah, hukum cara menghilangkan sihir dengan cara yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir lagi, dengan bantuan jin dan syaitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hiya min amali syaitan." Yang seperti ini termasuk dari perbuatan syaitan, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan. Bahkan kekufuran. Ya. Bahkan kekufuran, karena sihir na'am adalah salah satu jenis kekufuran. Selesai dari dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wa fil Bukhari an Qatadah, dan di dalam Sahih Bukhari, ini matan kitab Tauhid, di dalam Sahih Bukhari dari Qatadah, Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri, beliau berkata, yaitu Qatadah, "Qultu li ibnil Musayyib," aku bertanya kepada Ibnul Musayyib, salah seorang tabi'in, bahkan min afqahi tabi'in, "Rajulun bihi tibbun aw yu'akhadhu 'an imra'atihi ayuhallu 'anhu aw yunashshar?" Qatadah bertanya kepada Ibnul Musayyib, orang yang paling berilmu dari kalangan tabi'in. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, ada seseorang yang dia terkena sihir, atau dia tidak bisa menyetubuhi istrinya. Dia terhalang, tercegah, gak bisa menggauli istrinya seperti biasanya karena pengaruh sihir. Apakah yang seperti ini dilepaskan atau dihilangkan, ya, pengaruh sihirnya? Qala, maka Ibnul Musayyib beliau berkata, la ba'sa bihi, tidak mengapa melakukan praktek menghilangkan sihir, melakukan naam apa ini perbuatan menghilangkan sihir. Innama yuriduna bihil islah, yang demikian karena mereka hanya menginginkan islah, ya, inginkan perbaikan. Mereka hanya menginginkan perbaikan, sehingga tidak mengapa. Ya. Seseorang melakukan nusroh, yaitu menghilangkan sihir. Nah, namun dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara-cara jahiliyah yang seperti disebutkan pada hadis yang pertama tadi. Tetapi dengan cara yang syar'i. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Adapun hal yang bermanfaat tidak dilarang. Nah, tidak dilarang. Perhatikan, riwayat tadi melarang adanya nusroh. Melarang, naam, praktik nusroh, menghilangkan sihir. Sedangkan riwayat ini menyebutkan boleh melakukan nusroh. Boleh melakukan nusroh atau menghilangkan sihir. Ini menunjukkan bahwasannya, naam, praktik menghilangkan sihir ada dua cara. Ada cara yang dilarang, ada cara yang disyariatkan. Nah, adapun hadis yang pertama tadi menyebutkan tentang cara yang dilarang, yaitu cara yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dalam menghilangkan sihir atau pengaruh sihir. Adapun yang dikatakan tidak mengapa melakukan nusroh oleh Ibnul Musayyib di sini dalam riwayat yang kedua adalah menghilangkan sihir dengan cara yang disyariatkan. Bagaimana menghilangkan sihir dengan cara yang disyariatkan? Dengan ruqyah syar'iyah. Dengan diruqyah. Nah, dengan ruqyah yang syar'i. Bagaimana ruqyah yang syar'i? Dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an atau dibacakan doa-doa. Nah, yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dibacakan zikir-zikir, nah, lafaz-lafaz zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang disyariatkan dalam menghilangkan sihir yang dibolehkan di sini. Kita lanjutkan. Waruwiya anil Hasan, dan diriwayatkan dari Al Hasan. Yaitu Al-Hasan Al-Basri. Bahwasannya beliau berkata, La yahullu sihra illa sahir. Tidak dapat menghilangkan sihir kecuali sahir. Kecuali naam, tukang sihir. Nah, namun cara yang seperti ini, ya, cara yang seperti ini menghilangkan sihir dengan cara sihir lagi adalah cara yang dilarang berdasarkan hadis yang pertama tadi. Namun karena sulitnya, naam, atau jarang orang yang bisa menghilangkan sihir, ya, sehingga dikatakan la yahulu sihra illa sahir. Tidak dapat menghilangkan atau melepaskan pengaruh sihir kecuali sahir, tukang sihir. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, atau sebelumnya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, makna la yahullu sihra illa sahir ay la yaqdiru ala hillihi illa man ya'rifu sihra. Tidak mampu untuk melepaskan pengaruh sihir, ya, kecuali orang yang mengetahui tentang sihir. kecuali orang yang mengetahui tentang sihir. Ini maknanya la yahullu sihra illa sahir, yaitu tidak mampu untuk melepaskan pengaruh sihir kecuali orang yang tahu tentang sihir. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, an-nushrah, kata beliau, halus sihri anil mashur wa hiya naw'an. Ini ringkasan dari pembahasan ini. Kata beliau, nushrah itu adalah melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Ini makna nushrah. Menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Wa hiya naw'an, dan nushrah itu ada dua macam. Menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir ada dua macam, ada dua cara. Halun bisihrin mislih, yang pertama adalah melepaskan sihir dengan sihir lagi, dengan sihir yang serupa. Wa huwa allazi min amali syaitan, inilah yang termasuk dari perbuatan syaitan. Wa alaihi yuhmalu qaulul hasan, dan kepada kalimat inilah dibawa ucapan Hasan. Al-Hasanul Basri tadi mengatakan apa? La yahullu sihra illa sahir, tidak dapat melepas sihir kecuali tukang sihir. Nah, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir lagi. Inilah yang termasuk dari perbuatan syaitan. Fa yataqarrabun nashiru wal muntashir ila syaitan bima yuhibbu. Si tukang pengobatan tadi atau si tukang sihir tadi, ya, dan juga orang yang disihir, kedua-duanya mendekatkan diri kepada syaitan karena pengen hilang dari pengaruh sihir, ya, pengen bebas dari pengaruh sihir. Maka nah, si tukang sihir dan juga orang yang terkena sihir, nah, mendekatkan diri kepada syaitan dengan perkara yang dicintai oleh syaitan. Ya, dia tunaikan dulu permintaan syaitan apa. Ya, setelah ditunaikan permintaan syaitan oleh si tukang sihir dan orang yang terkena sihir, fayubtilu amalahu anil mashur, maka syaitan itu, ya, dia akan membatalkan perbuatannya dari orang yang terkena sihir. Yang melakukan syaitan itu sendiri. Nah, setelah syaitan tersebut naam ditunaikan keinginannya, dia lepaskan. Nah, sihir yang mengenai orang tersebut. Nah, sehingga dengan cara seperti inilah si tukang sihir bisa melepaskan sihir karena telah mendekatkan diri kepada syaitan, kemudian syaitan melepaskan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir. Ini jenis yang pertama. Inilah jenis yang min amali syaitan, termasuk dari perbuatan syaitan. Inilah jenis pertama yang merupakan kesyirikan. Cara menghilangkan sihir yang hukumnya syirik, karena menghilangkan sihir dengan sihir lagi atau menghilangkan sihir dengan melalui bantuan syaitan. Wasani, cara yang kedua, an-nushratu birruqyati wat-ta'awudzat wal adwiyati wad-da'awatil mubahati fa hadza jaiz. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, nushrah, cara menghilangkan sihir dengan cara ruqyah. Ruqyah yang syar'iyah, yang disyariatkan dengan ayat-ayat Allah, dengan doa-doa, wa ta'awudzat, dan dengan ta'awud-ta'awud, ya. Wal adwiyah, dan juga dengan obat-obatan. Nah, bisa jadi ada obat-obatan yang obat tersebut bisa na'am menghilangkan pengaruh sihir. Wad da'awat, atau dengan doa-doa, al-mubahah yang dibolehkan. Fahada jais, yang seperti ini dibolehkan. Hukumnya boleh. Cara menghilangkan sihir dengan cara ruqyah, ta'awudat, atau dengan obat-obatan yang naam sebabnya nampak, ya, dan dengan doa-doa, dengan dikir-dikir yang disyariatkan dan seterusnya. Yang seperti ini jais, boleh. Al-ma'na al-ijmali lil atharain. Makna secara umum dari dua riwayat di atas, yaitu riwayatnya Ibnul Musayyib dan juga riwayatnya Al-Hasanul Basri. Qala Syekh أن ابن المسيب سئل عن حكم النشرة فأفتى بجوازها. Bahwasannya Ibn al-Musayyib, beliau ditanya tentang hukum nushrah, menghilangkan sihir. Maka beliau berfatwa bolehnya hal tersebut. Boleh, enggak mengapa. Nazaran li'anna al-maksuda minha an-naf'u wa zawalud darar. Karena memandang bahwasannya tujuan dari perbuatan nushrah menghilangkan sihir tersebut adalah memberikan manfaat dan juga menghilangkan mudarat. Tujuannya ini, ya, memberi manfaat kepada orang lain, ya, supaya terhindar dari pengaruh sihir dan menghilangkan mudarat, yaitu pengaruh sihir tersebut dari orang yang terkena sihir. Sehingga beliau berfatwa bolehnya. Walam yunha amma kana kadzalik, tidak dilarang dari hal-hal yang seperti itu. Wa maqsuduhu nau'un minan nusyrati allati la mahdura fihi. Dan yang dimaksud oleh beliau di sini, cara menghilangkan sihir yang beliau maksud di sini adalah jenis nusyrah yang tidak dilarang. Karruqa, seperti dengan cara ruqyah. Wa bi asma'illahi wa kalami, ruqyah dengan nama-nama Allah dan dengan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau berfatwa bolehnya nushrah, itu cara menghilangkan sihir dengan cara yang dibolehkan. Wa ammal hasan, adapun ucapan al-hasan, al-hasan rahimahullahu ta'ala, فَمُقْتَدَوْ كَلَامِهِ مَنْءُ النُّشْرَةِ. Ucapan beliau tidak bisa menghilangkan sihir kecuali tukang sihir. Konsekuensi ucapan beliau adalah مَنْءُ النُّشْرَةِ, dilarangnya perbuatan nushrah. Ini konsekuensi ucapan beliau. لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرْ عَلَى حِلِّ السِّهْرِ إِلَّا مَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِسِحْرِ. Karena tidak mampu untuk melepaskan sihir kecuali orang yang memiliki pengetahuan tentang sihir. Sehingga konsekuensi ucapan beliau ini enggak boleh nushrah, enggak boleh menghilangkan sihir. Wa hadza mahmulun 'ala hil sihri bi sihrin mislih. Namun dimungkinkan ucapan beliau ini, nah, yang konsekuensinya na'am atau kesimpulannya atau gambarannya melarang nushrah, dimungkinkan maksud beliau adalah menghilangkan sihir dengan sihir serupa, menghilangkan sihir dengan sihir lagi. Ini mungkin maksud beliau, inilah yang dilarang. Wa huwa min amali syaitan, dan inilah yang termasuk dari perbuatan syaitan. Wa fit tafsilil ladzi dzakarahu Ibnu Qayyim, dan dalam rincian yang telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi, jam'an bainal qaulain, padanya terdapat penggabungan dari dua pendapat ini. Hasiluhu, yang kesimpulannya dalam pembahasan nushrah, hukum menghilangkan sihir, kesimpulannya adalah anna ilajal mashhuri bi adwiyatin mubahatin wa qiraati qur'anin amrun jaiz. Bahwasannya mengobati orang yang terkena sihir dengan obat-obatan yang mubah, yang boleh, atau dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dengan ruqyah yang syar'i atau dengan doa-doa, dengan zikir-zikir. Amrun jaiz, yang seperti ini amrun jaiz, boleh. Wa ilajahu bisihrin mislihi muharram. Dan sedangkan mengobati orang yang terkena sihir dengan cara sihir lagi, inilah yang muharram, yang diharamkan. Wallahu a'lam. Ini kesimpulannya. Ini kesimpulan dari bab tentang hukum nusyrah, hukum mengobati orang yang terkena sihir, atau hukum menghilangkan atau melepaskan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir. Di sana ada faedah tentang ayat-ayat yang dibaca untuk menghilangkan sihir, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsirnya, beliau meriwayatkan dari Lais bin Abi Sulaim bahwasanya beliau berkata, balaghani anna haula'il ayat syifa'un minas sihri bi'idznillah. Telah sampai kepadaku bahwasannya ayat-ayat itu adalah obat dari sihir, bi'idznillah, dengan izin Allah. Ayat-ayat itu, nanti akan disebutkan ayat-ayatnya apa. Ayat-ayat itu yang dimaksud adalah sebagai syifa, penawar atau obat dari sihir, biidnillah, dengan izin Allah. Tuqra'u fi ina'in fihima, yang ayat-ayat ini dibaca pada bejana yang berisi air. Thumma yusabbu ala ra'sil mashur, kemudian setelah dibaca ayat-ayat tersebut, ya, di atas bejana yang berisi air, kemudian air tersebut dimandikan kepada orang yang terkena sihir. Al-ayatul lati fi Yunus, ayat-ayatnya adalah diantaranya ayat-ayat yang ada dalam surat Yunus, ayat yang ke 7, ayat yang ke 81 sampai 82. Falamma alqau qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhikkullahu alhaqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Surat Yunus ayat 81 sampai 82. Juga ayat-ayat yang lain yang bisa dibaca adalah ayat dalam surat Al-A'raf, ayat yang ke 118, ya. Juga ayat yang ke 119, ayat yang ke 120 dan ayat yang ke 121. Juga ayat yang bisa dibaca adalah ayat dalam surat Thaha, ayat yang ke 69. Innama sona'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Surat Thaha ayat 69. Baik. Dan juga bisa dengan ayat-ayat yang lain, ya, bisa dengan ayat-ayat yang lain, dengan ayat kursi, ya, Demikian pula dengan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, atau dengan surat Al-Fatihah, atau dengan surat Al-Qawaqil. Apa itu surat Al-Qawaqil? Ya, surat yang diawali dengan kul. Kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Bisa dengan surat-surat ini. Nah. Ini diantara caranya. Ada cara yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Battal. Kata beliau, an ya'khudha sab'a waraqat min sidrin akhdar. Ambil 7 lembar atau 7 helai daun bidara yang masih hijau. 7 lembar daun bidara yang masih hijau. Fayadukkahu baina hajarain. Kemudian daun-daun bidara tersebut dihaluskan. Naam, dihaluskan dengan 2 batu, yaitu diulek ya. Dihaluskan dengan 2 batu, batu di bawah sama batu di atas, diulek. Thumma yadribuhu bilma. Kemudian dicampur dengan air ya. Wa yaqra'u fihi ayatal kursi. Kemudian dia membaca pada naam air bidara tersebut, membaca ayat kursi, wal qawaqil, dan juga surat-surat yang diawali dengan kul. Kul huwallahu ahad, kul ya ayyuhal kafirun, naam, kemudian al-ikhlas, al-falak, dan an-nas. Kemudian diminumkan ya, diminumkan air yang tercampur dengan daun bidara tadi, yang sudah dicampur dengan daun bidara tadi dan sudah dibacakan ayat kursi dan naam, al-kafirun, al-ikhlas, al-falak, dan an-nas, diminumkan kepada orang yang terkena sihir 3 tegukan ya. Diminumkan 3 tegukan. Nah, kemudian sisanya dipakaikan untuk mandi. Nah, dipakaikan untuk mandi atau diguyurkan kepada orang yang terkena sihir tersebut. Dipakai untuk mandi. Nah, yadhhabu anhu kullu ma bihi. Insyaallah akan hilang, naam, semua yang menimpa kepadanya itu dari sihir tersebut. Wa huwa jayyidun lirrajul idahu bisa an ahlihi. Dan ini bagus bagi seseorang yang terkena pengaruh sihir sehingga dia tidak bisa menggauli istrinya. Ya. Nah. Pakai cara seperti ini untuk menghilangkan sihir. Baik. Selesai ya dari bab tentang hukum nusyrah. Hukum menghilangkan sihir. Kesimpulannya, menghilangkan sihir ada cara yang diperbolehkan dan ada cara yang diharamkan. Nah, rinciannya sudah kita sebutkan tadi. Baik, kita lanjut pada bab yang berikutnya. Kita lanjut tentang bab at-tatayyur. Qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, babu ma jaa fit tatayyur. Bab apa yang datang tentang ancaman dan hukum tatayyur. Apa itu tatayur? At-tatayur dari tayrun, burung, atau ta'irun, burung. At-tatayur adalah at-tasya'um bi syai'il mar'i awil masmu', meramal kejelekan atau meramal keburukan dengan sesuatu yang dilihat atau dengan sesuatu yang didengar. Aslinya tatayur itu adalah meramalkan kejelekan dengan burung, baik suara burung ataupun cara terbangnya burung ataupun jenis burung. Nah, ini asalnya yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi misalkan dia mau melakukan suatu safar perjalanan, kemudian baru dia keluar dari rumahnya, tiba-tiba lewat burung. Burung apa? Ya burung besar lah, lewat sebelah kirinya misalkan. Wah, ini tanda jelek ini. Ya, tanda buruk. Dia meramalkan kesialan atau meramalkan keburukan dengan burung tadi. Burung apa tadi itu? Oh, itu burung yang jahat, ya. Berarti, nah, ini tanda kesialan. Sehingga dia mengurungkan niat safarnya, nggak jadi safar, ya. Atau dengan naam jenis burungnya, bukan dengan cara terbangnya, tetapi dengan jenis burungnya. Dia melihat burung, yang burung tersebut, ya, burung yang dia anggap membawa kesialan. Nah, maka dia mengurungkan niat karena sebab melihat burung tersebut. Atau mendengar suaranya, ya. Malam-malam dengar suara burung hantu misalkan. Oh, berarti di salah satu penghuni rumah ini akan ada yang mati. Nah, malam ini misalkan. Ya, atau hari-hari dekat ini akan ada yang mati. Ini meramalkan kejelekan atau kesialan atau keburukan dengan burung, baik dengan bunyinya, dengan cara terbangnya, atau dengan jenis burungnya. Ini awalnya. Nah, meramalkan kesialan dengan burung, ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Namun ternyata yang ada tidak hanya meramalkan kejelekan atau keburukan dengan burung, tetapi sudah semakin meluas meramalkan keburukan dan kejelekan dengan hari, dengan bulan, ya, atau dengan nama, ya, atau dengan apa, ya, macam-macam, dengan sesuatu yang dilihat atau dengan sesuatu yang didengar, bahkan dengan orang, ya. Ketika dia mau melakukan sesuatu, ternyata sebelum dia melakukan sesuatu tersebut, dia melihat si fulan, orang yang dia benci. Wah, ini tanda buruk ini. Nah, sehingga dia urungkan niatnya karena melihat si fulan meramalkan kejelekan dengan orang. Nah, jadi semakin meluas. Hukumnya sama dengan hukum meramalkan kesialan atau meramalkan kejelekan dengan burung. Hukumnya sama, sehingga nah, semua tadi bentuk meramalkan kejelekan atau meramalkan kesialan dengan sesuatu yang dilihat atau dengan sesuatu yang didengar dinamakan dengan tatayur. Nah, tatayur. Paham ya? Ini pahami dulu tentang tatayur. Kita masuk pada dalil-dalil. Nanti akan dijelaskan tentang hukumnya. Wa qaulillahi ta'ala, dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Ketahuilah, hanyalah kesialan mereka, ya, atau kemalangan mereka ya, di sisi Allah, yaitu kesialan yang mereka alami, yang mereka hadapi, indallah adalah karena takdir dan juga ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi mayoritas mereka tidak mengetahui. Nanti akan dijelaskan tentang makna ayat ini. Ketika kaumnya Fir'aun mengalami harga tinggi ya, mahal harga-harga barang, mengalami paceklik, kemarau dan seterusnya, mereka apa? Mengatakan, oh ini sebab Musa ini. Sebab Musa dan kaumnya. Mereka meramalkan kejelekan, kesialan, dengan orang. Mereka menyebutkan kemarau yang terjadi, ya paceklik yang terjadi karena sebab Musa dan para pengikutnya. Kemudian Allah bantah. Ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah sesungguhnya hanyalah kesialan mereka, kemalangan mereka itu adalah takdir dari Allah karena sebab dosa mereka. Dosa Fir'aun dan pengikutnya. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi mayoritas mereka tidak tahu. Mayoritas mereka jahil, enggak tahu, sehingga menuduh Musa dan kaumnya sebagai sebab terjadinya kemarau, paceklik dan seterusnya. Padahal apa? Padahal karena sebab pula mereka, dosa dan kedurhakaan mereka, sehingga Allah takdirkan, Allah tetapkan kemalangan dan kesialan bagi mereka. Terjadilah kemarau, paceklik dan seterusnya. Ayat ini menunjukkan bahwasannya tatayur atau tiaroh ada pada zaman umat-umat terdahulu. Seperti yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya. Mereka meramalkan kejelekan dengan orang ya. Mengatakan bahwasannya paceklik dan juga kemarau yang terjadi karena sebab Musa dan kaumnya. Maka Allah bantah dengan ayat ini. Ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Surat Al-A'raf ayat 131. Dalil yang kedua, ayat dalam surat Yasin. Ayat yang ke-19. Qalu ta'irukum ma'akum. A in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka berkata, ta'irukum ma'akum. Kemalangan kalian atau kesialan kalian ya, adalah karena sebab perbuatan-perbuatan kalian. A'in dzukirtum, apakah karena kalian diberi peringatan, diingatkan ya, kemudian kalian mengatakan bahwasannya ya kesialan dan kemalangan tersebut ya, adalah karena para rasul dan para pengikutnya. A'in dzukirtum, apakah karena kalian diingatkan ya, diberi peringatan sehingga kalian seperti ini? Bal antum kaum musrifun, bahkan kalian adalah kaum yang musrifun, yang melampaui batas. Qalu ta'irukum ma'akum. Mereka berkata, yaitu para rasul ya, bahwasannya kemalangan kalian atau kesialan kalian atau musibah yang menimpa kalian adalah ma'akum, karena sebab dosa-dosa kalian dan kesalahan-kesalahan kalian, dan karena kalian tidak mengikuti orang-orang yang memberi nasihat. Kemudian apakah karena kalian diingatkan, ya, kemudian kalian menjawab dengan ucapan kalian, inna tatayyarna bikum, ya, sesungguhnya kami bernasib sial, ya, karena sebab kalian, wahai para rasul dan para pengikutnya. Ini ucapan orang-orang, musyrikun. Mereka mengatakan, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami bernasib malang dan sial ini karena sebab kalian. Maka dibantah, qalu ta'irukum ma'akum, sesungguhnya kemalangan kalian, kesialan kalian adalah karena sebab dosa-dosa kalian. Karena sebab kalian durhaka kepada para rasul. Baik, ayat yang kedua ini juga menunjukkan bahwasanya ada tatayur pada umat-umat terdahulu. Mereka orang-orang musyrikun, menganggap kejelekan, kesialan dan seterusnya adalah karena sebab para rasul dan para pengikutnya. Ini menunjukkan bahwasanya pada zaman dahulu ada tatayur. Al-ma'nal ijmali lil ayatain. Kita langsung pada makna secara umum dari ayat atau dua ayat di atas akan semakin jelas, ya. Al-ayatul ula, ayat yang pertama. Ayat yang pertama surat Al-A'raf ayat 131. Ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Lama kana qaumu fir'aun idza asabahum ghala'un wa qahtun qalu hadza asabana bisababi Musa wa ashabihi wa bisyumihim. Ketika kaumnya Fir'aun ditimpa harga-harga yang melonjak mahal, ya, dan ditimpa paceklik atau kemarau, mereka mengatakan, nah, ini menimpa kami karena sebab Musa dan para pengikutnya dan karena kesialan mereka, ya. Raddallahu ta'ala alaihim. Maka Allah bantah ucapan kaumnya Fir'aun. Bi anna ma asabahum min dhalika innama huwa biqadaihi wa qadarihi alaihim. Allah bantah bahwasannya apa yang menimpa kepada mereka berupa musibah ini dan itu adalah ketetapan dan takdir dari Allah atas mereka karena sebab kekufuran mereka. Summa wasafa aktsarahum bil jahalah wa adamil ilmi. Kemudian Allah menyifati mayoritas mereka itu bodoh dan tidak mengetahui. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Walau fahimu wa aqalu la alimu anna Musa ma jaa illa bil khair wal barakah wal falah liman amana bihi wattaba'ahu. Kalau mereka paham, kalau mereka berakal, ya, atau menggunakan akal sehatnya, maka niscaya mereka akan tahu bahwasanya Musa tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Tidaklah Musa datang kecuali membawa kebaikan dan barokah dan juga falah, keberuntungan. Liman amana bihi, bagi orang-orang yang beriman kepadanya, wattaba'ahu, dan mengikutinya. Ini kalau mereka paham, kaum Fir'aun. Tapi mereka enggak paham, sehingga mereka mengatakan apa? Terjadinya musibah-musibah tersebut karena sebab Musa dan para pengikutnya. Meramalkan keburukan atau kesialan, nah, dengan Musa dan para pengikutnya, waliyadzubillah. Ini ayat yang pertama. Al-ayatu tsaniyah, ayat yang kedua, yaitu ayat dalam surat Yasin ayat 119. Ayat 19, ya. Qalu ta'irukum ma'akum. a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Annallaha subhanahu radda 'ala man kadzdzaba ar-rusul. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang yang mendustakan para rasul. Fa usiba bil bala. Kemudian dia tertimpa bala, musibah. Summa da'a anna sababahu ja'a min kibali rusul wa bisababihim. Kemudian mereka menuduh, ya, mengklaim bahwasanya sebab turunnya musibah bala itu adalah datangnya dari para rasul dan karena sebab rasul-rasul tersebut. Fabayyanallahu anna sababa hadzal bala min kibali anfusihim. Maka Allah bantah. Allah jelaskan bahwasannya sebab turunnya bala musibah adalah karena sebab diri-diri mereka sendiri. Wa bisababi af'alihim wa kufrihim. Karena sebab perbuatan mereka dan kekufuran mereka. Lamin kibali rusul. Kamad da'au. Tidak dari sisi rasul atau tidak karena sebab para rasul seperti yang mereka tuduhkan. Wa kana la'iku bihim an yakbalu qawlan nasihin. Maka yang sepantasnya bagi mereka adalah menerima ucapan para pemberi nasihat, yaitu para rasul. Liyaslamu min hadzal bala, supaya mereka selamat dari bala ini. Hari musibah ini. Lakinnahum qaumun mutamaduna fil ma'asi. Akan tetapi mereka adalah kaum yang terus-menerus dalam kemaksiatan. Famin thamma ja'ahum syu'mu wal bala. Maka dari sanalah datang kepada mereka kesialan atau keburukan dan juga bala ataupun musibah. Bencana dan seterusnya. Wal iyadu billah. Karena sebab apa? Nah, kedurhakaan mereka kepada Allah Azza wa Jal, kemaksiatan mereka. Karena kekufuran mereka. Karena kesyirikan yang mereka lakukan. Bukan karena para rasul dan para pengikutnya. Nah, ini ayat yang kedua. Dua ayat di atas menunjukkan bahwasanya pada umat-umat terdahulu ada tatayur. Meramalkan kejelekan dengan sesuatu yang dilihat atau dengan sesuatu yang didengar. Kemudian ma yustafadu minal ayataini. Faidah yang bisa kita ambil dari dua ayat di atas. Ada enam faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama, annat tatayyura min amalil jahiliyati wal musyrikin. Bahwasannya tatayyur itu termasuk dari perbuatan orang-orang jahiliyah dan orang-orang musyrikin. Faedah yang kedua, isbatul qada'i wal qadari wal imani bihima. Penetapan qada dan qadar Allah. Qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan wajibnya mengimani keduanya, qada dan qadar. Bahwasannya apa yang terjadi berupa musibah, bencana dan seterusnya adalah takdir, ketetapan dari Allah Azza wa Jal, karena sebab kemaksiatan dan dosa mereka, ya. Nah, bukan karena kehendak alam, ya. Nah, sehingga dia mengatakan bencana-bencana yang ada enggak ada kaitannya dengan dosa-dosa, ya. Nah, ada qaulun batil, ini ucapan yang batil. Nah, terjadinya bencana, musibah dan seterusnya adalah takdir Allah, ketetapan dari Allah karena sebab dosa-dosa mereka, karena sebab kesyirikan mereka, kekufuran mereka. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. telah nampak kerusakan di langit dan telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, ya, karena sebab ulah tangan-tangan manusia itu, karena sebab perbuatan mereka. Liudhiqahum ba'dallazi hamilu la'allahum yarji'un, agar Allah rasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka apa? Kembali ke jalan yang benar. Jadi diingatkan, Allah rasakan kepada mereka sebagian, ba'dallazi hamilu. Kalau Allah rasakan kepada mereka semua akibat perbuatan mereka, kalau semua akibat perbuatan mereka, habis, nggak ada yang sisa, ya. Tapi ba'dallazi amilu, Allah katakan Allah rasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka. Kemudian faedah yang ketiga, annal masaiba bisababil ma'asi wasayyi'at, bahwasanya musibah-musibah, bencana-bencana itu adalah karena sebab kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Jelas ya, nampak ayat di atas. Juga ayat yang sudah kita baca tadi. Jelas. Nah. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami azab mereka. Kami timpakan musibah, bencana kepada mereka karena sebab perbuatan mereka. Jelas ya? Erat kaitannya tadi antara dosa-dosa kemaksiatan dengan adanya musibah-musibah, bencana-bencana. Maka yang wajib bagi kita adalah bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah yang keempat, setengah jam lagi, mudah-mudahan selesai. Fil ayatil ula dzammul jahli, pada ayat yang pertama ada faedah tercelanya jahil, kebodohan. Allah katakan tadi apa? Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi mayoritas mereka tidak tahu, yaitu jahil. Ini celaan terhadap kebodohan. Li'annahu yu'addi ila adami ma'rifati syirki wa wasailihi. Karena kejahilan itu akan menyebabkan seseorang tidak tahu kesyirikan, tidak mengetahui tentang kesyirikan, dan tidak mengetahui tentang sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Wa min samal wuku' fihi, dari sanalah seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena tidak tahu tentang kesyirikan dan wasilah-wasilah, perantara-perantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maka hendaknya kita belajar tauhid, ya. Belajar tentang tauhid dan juga tentang lawannya, yaitu syirik. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Kita belajar tentang kejelekan atau keburukan, seperti contohnya kesyirikan misalkan, bukan untuk kita amalkan kesyirikan tersebut, tetapi dalam rangka menjaga diri, memelihara diri supaya tidak terjatuh kalau ke dalam kesyirikan. Kalau kita enggak tahu perbuatan memberikan sesajen-sesajen di lautan, melakukan sedekah laut, acara sedekah laut, hajat laut dengan melempar sesajen-sesajen ke arah laut, kalau kita tidak tahu itu syirik, kita akan terjatuh, akan ikut. Kan ramai ya? Nah, ramai acaranya. Banyak orang, ya. Kalau kita enggak tahu itu syirik, kita akan terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Maka harus tahu tentang kesyirikan, jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya, baik syirik besar atau syirik kecil. Kita harus pelajari supaya kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Faedah yang kelima, fil ayat tsaniyah wujubu qabulin nasihah, wajibnya di dalam ayat yang kedua terdapat faedah wajibnya menerima nasihat. Li'anna adama qabuliha min sifatil kuffar, karena tidak menerima nasihat ini termasuk dari sifat-sifat orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir dalam ayat yang kedua tadi tidak menerima nasihat para rasul. Nah, tidak menerima nasihat para rasul. Bahkan mereka menuduh sebab terjadinya bencana ini dan itu adalah para rasul. Waliyadzubillah. Maka wajib menerima nasihat. Dan tidak mau menerima nasihat ini termasuk sifat-sifat orang-orang kafir. Dan sifat orang-orang yang sombong, tidak menerima nasihat. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan manusia. Faedah yang keenam, anna ma ja'at bihi rusul fahuwa al-khair wal barakatu liman ittaba'ahu, bahwasanya apa yang dibawa oleh para rasul adalah kebaikan dan juga barokah bagi orang yang mengikuti para rasul tersebut. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini. Kita lanjut pada dalil yang berikutnya. Dalil yang ketiga berupa hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Akhroja Zada Muslimun wala nau'a wala gula. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular, yaitu tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, ya, tanpa takdir Allah. Tidak ada. Artinya, nah, penyakit yang ada yang kelihatannya menular, ya, itu adalah takdir dari Allah Azza wa Jalla. Si fulan sakit, kemudian si fulan yang sehat ketika mendekati si sakit jadi sakit. Nah, itu adalah karena takdir Allah, ketetapan Allah, bukan karena penyakit itu menular dengan sendirinya. Sehingga beliau mengatakan, la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah, tanpa takdir dan ketetapan dari Allah. Wala tiyarata, dan tidak ada pengaruh tiaroh. Artinya tidak boleh melakukan tiaroh, meramalkan keburukan, kesialan dengan burung, atau dengan nama-nama, atau dengan lafad-lafad, atau dengan tempat, atau dengan orang, atau dengan hari, atau dengan bulan, dan seterusnya. La tiaroh, tidak ada tiaroh, tidak boleh meramalkan keburukan, kejelekan dengan sesuatu yang didengar atau dengan sesuatu yang dilihat. Walahamata, dan tidak ada hama, tidak ada, nah, pengaruhnya hama. Hama itu adalah burung hantu, yang dulu mereka meramal kejelekan, meramal kesialan dengan melihat burung hantu. Kalau melihat burung hantu, dia meramalkan bahwasanya akan ada terjadi kejelekan. Atau ketika mendengar suaranya, dia meramalkan akan terjadi kesialan. Maka Rasulullah SAW membantah, wala hama, tidak ada pengaruhnya hama. Artinya tidak boleh seseorang meramalkan keburukan atau kejelekan dengan burung hantu. Ini sebenarnya masuk pada tiaroh ya sebenarnya. Wala tiarata itu sudah masuk. Cuman karena beliau sebutkan secara khusus karena banyak orang yang meramalkan kejelekan dengan burung hantu. Sehingga beliau sebutkan wala hama, wala sofar. Kemudian juga wala sofar, tidak ada pengaruhnya sofar. Tidak boleh meramalkan kejelekan atau keburukan dengan bulan Shofar. Nah. Sehingga dia tidak mau melakukan pernikahan pada bulan Shofar. Tidak mau mengadakan safar perjalanan pada bulan Shofar. Atau semisal meramalkan kejelekan dengan bulan Shofar. Atau makna yang lain, karena ada dua makna tentang la Shofar di sini. Ada yang mengartikan Shofar itu adalah nama cacing yang ada dalam perut, perut hewan ternak atau bahkan perut manusia. Yang dahulu orang-orang jahiliyah menyangka bahwasannya cacing ini ya lebih dahsyat ya, nah penularannya daripada penyakit kudis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah nam dan menafikan sangkaan yang seperti ini. Shofar itu penularan penyakit tadi, penyakit cacing tadi yang ada di perut. Bahkan penularannya katanya lebih dahsyat dari penularan penyakit kudis. Maka dibantah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la shofar. Ini salah satu maknanya. Ada juga memanakan bulan dari bulan shofar. Mereka dahulu orang-orang jahiliyah, nah, menganggap sial bulan shofar. Ramalkan kejelekan dengan bulan shofar. Maka datang hadis ini membantah dugaan dan anggapan mereka. Kemudian jaa di Muslim tambahan, ada tambahan dalam riwayat Muslim, wala nau'a wala gula. La nau'a itu tidak ada pengaruhnya garis orbit bulan. Nanti akan disebutkan tentang hukum law. Ada pembahasan-pembahasan berikutnya. Wala ghula. Al-ghul itu jinsun minal jin wa syayatin. Salah satu jenis jin dan syaitan. Ghul. Mungkin kalau bahasa kita hantu ya. Salah satu jenis jin atau syaitan. Yang dulu orang-orang jahiliyah menyangka, menduga jin gul atau syaitan gul inilah yang menyesatkan na'am seseorang dari jalan. Jalannya kesasar. Kenapa? Karena jin gul. Karena syaitan gul yang suka menyesatkan orang dari jalannya. Sehingga tersesat jalannya. Maunya lurus, ternyata kekuburan. Jangan. Orang-orang jahiliyah dulu menyangka yang menyesatkan ini jin gul. Watuhlikuhum atau nah mereka menyangka orang-orang jahiliyah setan gul inilah yang membinasakan nah manusia. Maka datang hadis ini la nau'a wala gula menjelaskan bahwasannya tidak ada yang bisa menyesatkan seorang pun atau membinasakan seorang pun. Nah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga la gula, kata Rasulullah SAW, la gula, tidak ada gul, tidak ada pengaruh gul. Baik. Jadi bukan menafikan naam jin ya. Maksudnya enggak ada jin, enggak ada setan, bukan. Itu beliau menafikan apa pengaruhnya. Yang dinafikan di sini lagu-lagu adalah pengaruhnya. Enggak ada pengaruhnya gul. Jin gul atau setan gul enggak ada pengaruhnya. Ini. Demikian pula walaha mata tadi, tidak ada burung hantu. Bukan menafikan burung hantu enggak ada, bukan. Pengaruhnya maksudnya. Beliau menafikan pengaruhnya. Enggak ada pengaruhnya burung hantu. Enggak ada pengaruhnya bulan sofar. Jadi makna laha mata wala sofar, ya, maknanya tidak ada pengaruhnya, tidak ada pengaruh hama, tidak ada pengaruh sofar. Baik. Al makna ijmali hadis, makna hadis secara umum. Yanti sallallahu alaihi wasallam makana ta'tidul jahiliyah min i'tiqadat batilah min at-tasya'um bit-tuyur wa ba'd syuhur wan nujum wa ba'd al-jinni wa syayatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah berupa akidah-akidah yang batil, keyakinan yang batil, berupa meramalkan keburukan dengan burung atau dengan bulan, ya, sebagian bulan atau dengan bintang, ya, atau meramalkan keburukan dengan sebagian jin dan syaitan. Fayat tawakkarun dan halak wa darar minha. Sehingga mereka takut binasa dan terkena mudaratnya. Ya. Kama kanu yang takiduna saruyanil amrad min mahalli isabati ila ghairi abi anfusiha. Sebagaimana mereka juga dahulu meyakini naam berpindahnya penyakit dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sendirinya. Dari satu orang ke orang lain dengan sendirinya. Ini keyakinan jahiliyah. Penyakit menular dengan sendirinya. Fayaruddu sallallahu alaihi wasallam kulla hadhihil khurafat. Maka beliau membantah semua khurafat ini. Semua khayalan-khayalan ini. Wa yaqisu madana tawakkul 'ala Allah. Kemudian beliau menancapkan sebagai gantinya ketawakalan kepada Allah. Enggak ada itu semua. Hendaklah kalian semua bertawakal kepada Allah. Wa aqidatut tauhid khalis dan akidah yang sesuai dengan tauhid yang murni, akidah tauhid yang murni. Ini makna hadis secara umum. Nabi SAW menafikan dalam apa yang disebutkan dalam hadis disebut tadi. Ma yustafadu minal hadis. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ya. Yang pertama, ibtalut tiyarah, batilnya tiyarah, ramal kejelekan dengan sesuatu yang dilihat atau dengan sesuatu yang didengar, ini batil. Karena burung yang berbunyi, burung yang lewat, ini nggak ada pengaruhnya, nggak ada pengaruhnya. Atau orang yang dilihat, ya, atau suara yang didengar, ini ada pengaruhnya dengan apa yang akan terjadi nanti berupa kesialan, kemalangan yang semisalnya, tidak ada pengaruhnya. Kalau terjadi kemalangan, kesialan, keburukan itu adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau terjadi adanya penularan penyakit itu adalah karena ketentuan Allah, takdir Allah dengan izin Allah. Yang kedua, ibtalu i'tiqadul jahiliyyah annal amrad tudhi bi tabi'atiha la bi taqdirillah ta'ala. Yang kedua, pembatilan keyakinan orang-orang jahiliyah yang mereka meyakini bahwasanya penyakit-penyakit itu menular dengan sendirinya. menular secara alami dengan sendirinya, ya. La bitakdirillahi ta'ala, tidak dengan takdir Allah ta'ala. Maka keyakinan ini dibatilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La adwa, tidak ada penyakit menular, yaitu yang menular dengan sendirinya. Selainkan seseorang dia sakit, seseorang dia sehat, itu semua adalah takdir Allah dan dengan izin Allah. Faedah yang ketiga, ibnu tasya'umi bil hamati wa syahri safar. Pembangkitan tasya'um, ramal kejelekan dengan burung hantu dan dengan bulan Safar. Wadah seperti ini dibatilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La hamata wala Safar. Tidak ada pengaruhnya burung hantu dan tidak ada pengaruhnya bulan Safar terhadap kesialan atau kemalangan. Enggak ada pengaruhnya. Faedah yang keempat, ibtalu i'tiqadi ta'dzirul amwat. Batilnya keyakinan adanya pengaruh anwah, pengaruh garis orbit bulan. Kalau garis orbit bulan demikian, maka demikian dan demikian, maka akan terjadi kemalangan dan kesialan. Ya ada. Nah, batil keyakinan yang seperti ini. Faedah yang kelima, ittalu tiqadil jahiliyah bil qilan. Qilan jamak, untuk jamaknya gulban. Batilnya keyakinan orang-orang jahiliyah tentang hilal, tentang sejenis jin atau sejenis syaitan. Jin hilal atau jin syaitan hilal, yang kata mereka atau anggapan orang-orang jahiliyah, suka menyesatkan nama seseorang dari jalan yang sedang dilalui. Faedah yang kelima, yang keenam, wujubut tawakkuli 'alallahi wal i'timadi 'alaihi. Wajibnya bertawakal kepada Allah dan bersandar hanya kepada Allah saja. Wajib bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Faedah yang ketujuh, anna min tahqiqi tauhid al-hadara min al-wasail al-mufdiyah ila syirk. Bahwasanya di antara perrealisasian tauhid adalah menghindar dari perantara-perantara atau wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Di antara bentuk yang menguatkan tauhid atau merealisasikan tauhid adalah menghindar, menjauh dari wasilah-wasilah, perantara-perantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Faedah yang ke-8, ibtalu ma yaf'aluhu ba'dun nas min at-tasya'um bil alwan kal aswad wal ahmar atau ba'dil arqam wal asma'i wal ashqasi wa dawil ahad. Batilnya perbuatan sebagian manusia yang mereka meramalkan kejelekan atau kesialan dengan warna seperti warna hitam, ya. Kalau dia melihat warna hitam berarti wah ini alamat jelek, alamat sial. Atau warna merah, meramalkan kesialan dengan warna hitam, warna merah, dan yang lainnya. Atau meramalkan kejelekan atau kesialan dengan sebagian nomor angka, ya. Angka ini, angka itu, ini angka sial, ya. Nah, jangan menikah di angka tanggal ini. Ini perbuatan naam yang batil, bahkan termasuk kesyirikan. ramalkan kejelekan atau kesialan dengan angka atau nomor. Wal asma'i, atau meramalkan kejelekan dengan nama-nama. Wal ashas, dzawil ahad, atau meramalkan kejelekan dengan naam orang yang memiliki penyakit. Perbuatan-perbuatan naam sebagian manusia yang seperti ini ya, adalah perbuatan yang batil dan termasuk dari perbuatan tatayyur, ramalkan kejelekan. Nah, dengan sesuatu yang dilihat atau didengar, dan ini hukumnya kesyirikan. Kemudian walahuma an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la alwa wa la ziyarata wa yajibu lil ba'du qala wa man ba'du qala al kalimatut thayyibah. Juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Ini dari yang keberapa? Yang ketiga ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarata wa yujibu lil ba'd. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, dan tidak ada tiarah, tidak ada pengaruhnya tiarah. Wa yujibu lil ba'd, dan mengagungkan aku al-ba'd. Qalu wa ma al-ba'd? Para sahabat bertanya, apa itu ba'd ya Rasulullah? Qala al-kalimatut thayyibah. Al-ba'd adalah ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Apa contoh al-ba'd? Al-ba'd. Nah. Seperti seseorang yang sedang sakit. Orang sedang sakit ini dia mendengar ada orang di luar mengucapkan, ya salim, wahai salim, wahai orang yang sehat. Didengar oleh orang yang sakit ini ya. Maka orang yang sakit ini yu'anjil al-bur'a min maradih. Orang yang sakit ini berharap sembuh dari sakitnya ya, berharap baik, berharap sembuh dari sakitnya. Ketika dia mendengar ada orang yang berkata, ya salim, wahai orang yang sehat, maka dia berharap. Ini namanya fa'lu, al-fa'lu. Dan yang seperti ini boleh, al-fa'lu yang seperti ini boleh, karena beliau mengatakan wa yujibunil fa'lu, dan aku senang dengan fa'lu, al-fa'lu. Dan al-fa'lu adalah al-kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, yang baik. Kalau tiaroh tadi itu bisa menyebabkan seseorang melanjutkan aktivitasnya atau mencegah aktivitasnya ya, atau maksudnya bisa mencegah maksud atau meneruskan maksudnya. Ini tiaroh. Kalau ini enggak, kalau al-fa'lu tidak ya. Jadi ucapan yang dia dengar, ya salim, wahai orang yang sehat, nah, itu tidak mencegah dia dari melakukan sesuatu ya. Nah, dan tidak, dan bukan karena sebab itu dia melakukan sesuatu tidak. Tapi apa, dia sekedar mendengar ucapan tersebut ya, kemudian berharap ya, berharap mudah-mudahan sehat ya. Artinya dalam bahasa kita mungkin berharap ini tanda baik gitu. Mudah-mudahan ini tanda baik, mudah-mudahan ini alamat baik, dia berharap. Atau misalkan dia mau safar, tiba-tiba mendengar orang, ya muwaffaq, ada orang tetangganya misalkan, ada yang memanggil, ya muwaffaq, wahai orang yang diberi taufik, atau orang yang diberi petunjuk. Dia mendengar, dia berharap, nah ini Naam, berharap baik. Mudah-mudahan ini naam adalah sesuatu yang baik. Artinya, sama saja dia mendengar ucapan yang muwafaq tadi atau tidak mendengar, dia tetap safar. Ini namanya al-fa'lu. Jadi, al-fa'lu enggak mempengaruhi melanjutkan pekerjaan atau mencegah berhenti dari pekerjaan. Maafkan ya, al-fa'lu. Yang seperti ini kata Rasulullah SAW, yujibuni, mengagumkan aku atau aku senang dengan al-fa'lu. Dan al-fa'lu adalah al-kalimatut thayyibah, kalimat yang baik. Kemudian maistafadu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Yang pertama, annal fa'la laisa min ikhtiyaratil manhi anha. Bahwasanya al fa'lu itu bukan termasuk ikhtiyarah yang dilarang. Al fa'lu bukan termasuk ikhtiyarah yang dilarang. Ini al fa'lu boleh. Yang kedua, faedah yang kedua, tafsirul fa'lu. Penjelasan tentang fa'lu. Bahwasanya al fa'lu adalah al kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Faedah yang ketiga, masyru'iyatul husnul dzan billah wan nahyu an su'id dzan bihi. Disyariatkannya berbaik sangka kepada Allah dan dilarangnya berburuk sangka kepada Allah. Orang yang nahan tadi melakukan al-fa'lu, ya, dia berbaik sangka kepada Allah azza wajalla. Jika dia sakit kemudian mendengar orang yang salim, orang yang sehat, dia berharap sembuh dari penyakitnya. Ya. Berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian, faedah al-farqu bainal fa'li wa thiyarah. Ada perbedaan antara al-fa'l dengan thiyarah. Ada empat perbedaan. Yang pertama, al-fa'lu yakunu bima yasur. Al-fa'lu itu dalam perkara-perkara yang menyenangkan, dalam perkara-perkara yang membahagiakan, dalam perkara-perkara yang baik. Al-thani, sedangkan al-fa'lu itu dalam sedangkan at-tiyaratu itu dalam perkara-perkara yang buruk, meramalkan kejelekan, meramalkan kesialan, meramalkan. Ini akhir. Perbedaan kedua, al-fa'lu fi husnudzanni billah. Pada al-fa'lu padanya terdapat perbuatan husnudzan billah, baik sangka kepada Allah. Dalam al-fa'l terdapat baik sangka kepada Allah. Wal 'abdu ma'murun an yuhsina dzanna billah, sedangkan hamba diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah. Sedangkan dia buruk sangka kepada Allah karena meramalkan kejelekan, kesialan. Yang keempat, at-tiyaratu la takunu illa bima yasu. Ini kebalikannya yang pertama tadi. Sedangkan tiyarah, dia tidak dilakukan kecuali dalam perkara yang yasu, perkara yang jelek, yang buruk. Seperti tadi, meramalkan keburukan atau meramalkan kesialan. Yang keempat, at-tiyaratu fiha su'udzun billah. Pada tiyarah terdapat perbuatan buruk sangka kepada Allah. Wal 'abdu manhiyun 'an su'udzun billah, sedangkan hamba dilarang dari berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perbedaan-perbedaan antara al-fa'lu dan at-tiyarah. Baik, masih ada 1, 2, 3 riwayat lagi. Namun sepertinya tidak bisa selesai pada hari ini. Baik, nah tidak bisa selesai pada hari ini, ya. Sehingga 3 riwayat yang akan atau tiga riwayat yang terakhir dari pembahasan ziarah, ya. Sama kita baca pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya, apa hukum ziarah? Syirik. Nah, hukum ziarah adalah syirik. Bisa bermakna syirik besar, bisa bermakna syirik kecil. Hukum asalnya syirik kecil. Iya, roh hukum asalnya syirik kecil. Ramalkan kejelekan dengan burung atau dengan sesuatu yang didengar atau dengan sesuatu yang dilihat. Hukum asalnya syirik kecil. Kapan dia menjadi syirik besar? Dia menjadi syirik besar ketika dia meyakini bahwasannya yang menyebabkan kesialan tersebut, ya, atau yang melakukan kesialan tersebut adalah tadi burung yang berperan dalam kesialan, keburukan dan seterusnya, yang melakukannya adalah burung tadi ataupun sesuatu yang dilihat tadi atau yang didengar tadi. Kalau dia meyakini burung hantu yang yang melakukan kesialan tersebut, ya, yang melakukan keburukan tersebut, ya, maka apa? Ini syirik besar. Ini hukum asalnya syirik kecil, namun dia bisa menjadi syirik besar ketika itu. Ketika benda yang dijadikan untuk meramalkan tadi diyakini memiliki pengaruh dengan sendirinya, bahwasanya burung tadi bisa menolak mudorot dan bisa mendatangkan manfaat, burung hantu bisa mendatangkan mudorot misal dengan sendirinya, maka ini tiaro yang sudah masuk dalam kategori syirik besar. Ya, demikian karena tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hanya meyakini sebagai sebab, burung hantu ini sebab kesialan, ya, atau tanda kesialan. Maka apa? Ini syirik kecil. Ketika dia mendengar suara burung hantu, kemudian yang mengatakan, oh ada penduduk rumah atau penghuni rumah yang mau meninggal. Nah, ini kan meyakini burung hantu tersebut suaranya sebagai sebab. Maka ini apa? Syirik kecil. Kalau dia meyakini burung hantu tersebut dia yang berpengaruh dengan sendirinya, dia yang menyebabkan kematian dengan sendirinya tanpa takdir Allah dan izin Allah, maka masuk dalam kategori syirik besar. Baik. Ada pertanyaan? Ada orang tua yang usianya sudah tua, sekarang sedang dalam keadaan sekarat di rumah sakit. Dahulu suka pakai jimat di badannya, akhirnya sekarang seperti tertahan ruhnya. Dari mana tahu tertahan ruhnya? Belum waktunya, ya, belum ajalnya, sehingga dia belum meninggal. Allahu a'lam. Tidak tenang sekaratnya saat ini. Wallahu a'lam. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi jimat-jimat yang sudah dan masih menempel di tubuhnya? Jazakallahu khairan wa anta jazakallahu. Kalau jimat-jimatnya cincin, kalung atau gelang, itu lepas aja. Sudah tua, sudah enggak berkutik lagi ya. Sudah tua, sudah pasrah, apalagi sakit. Lepas aja. Baik. Kalau jimat-jimatnya enggak bisa dilepas ya. Mungkin ada yang sudah ditanam di dalamnya. Ya, kalau bisa dioperasi ya, dioperasi. Ya, diambil. Baik dibuang. Jimat-jimat yang seperti itu. Kemudian setelah dihilangkan jimat-jimat tersebut ya, yang menempel pada tubuhnya, diruqyah. Ya. Kalau engkau anaknya, berbaktilah engkau kepada orang tua, diruqyah olehnya dan sabar meruqyahnya. Dan dalam ruqyah pun kalau bisa diiringi dengan nasihat, siraman rohani untuk orang yang sedang sakit. Nah, beri nasihat supaya dia juga paham, mengerti. Karena ruqyah akan sangat bermanfaat ya, dan pengaruhnya akan terlihat. Manfaatnya akan maksimal ya, ketika orang yang diruqyah dia tahu dia sedang diruqyah dan dia tahu bahwasanya ruqyah adalah pengobatan. Namun dia meyakini ruqyah tersebut hanya sekedar wasilah atau obat, sedangkan yang menyembuhkannya adalah Allah. Ruqyah seperti ini akan maksimal. Beda dengan orang yang diruqyah, dia enggak tahu kalau dia sedang diruqyah ya, dan kita ruqyah tidak maksimal hasilnya. Misalkan dia memasukkan jin, kalau dia enggak mau mengeluarkan jinnya, susah untuk diruqyah. Tapi kalau dia punya kemauan kuat untuk mengeluarkan jin yang ada dalam dirinya, kuat tekad dia, dan dia berusaha, dan ketika diruqyah dia pun naam apa ini berusaha untuk mengeluarkannya, yang dia tahu dan dia tahu bahwa dia sedang diruqyah, maka ini akan maksimal hasil ruqyah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun dia belum meninggal ya, nah karena belum ajalnya, karena belum ajalnya. Namun jika memang benar ada jimat-jimat, ya dilepas dulu. Dilepas, kemudian diberi nasihat. Kalau dia hanya bisa satu kata, dua kata yang dia ucapkan, nah maka ditalkin. Kalau masih bisa berucap, ditalkin dengan kalimat La ilaha illallah. Talkin. Kalau dia masih mendengar, diberi nasihat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai kita dari beberapa hadis pada pembahasan tiaroh. Di sana masih banyak lagi pembahasan tentang tiaroh ya. Nah, seperti tiga dalil yang disebutkan di akhir dengan bab ini, masih tersebut tiga dalil lagi, tiga pembahasan lagi, dan juga sisa dalil tentang tadi, tentang maaf adwa, tentang penyakit yang menular. Pembahasan ini insyaallah ya, faedah tambahannya akan kita sambung, akan kita lanjut. dan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Adapun hari ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, sedangkan salah telurnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan dari kekeliruan tersebut. Nah, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.